subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini Allah terima dan seluruh dosa kita Allah ampuni. Hikmah taubat, kegembiraan bagi hamba-hamba Allah yang bertaubat. Pertama, seluruh dosanya Allah ampuni jika benar-benar ia bertaubat kepada Allah. Az-Zumar ayat 53. Yang kedua, diganti keburukannya dengan kebaikan, kegelisahannya dengan kebahagiaan. Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubadilullahu sayiatihim hasanat. Allahu Akbar. Hatinya pun menjadi bersih. Asy-Syams ayat 9 dan 10. Bahagia, tenang, damai. Surah Hud ayat 3. Jadi dengan taubat kita akan bahagia. Yumatikum mataan hasana. Dia akan merasakan ketenangan, kebahagiaan karena taubatnya, kecuali ia mengulangi perbuatan maksiatnya. Kemudian mengundang rezeki yang berkah. Allahu Akbar. Surah Nuh 10, 11, 12. Mengalirlah rezeki kepada orang-orang yang bertobat. Dan taubat itu ciri khas dari orang-orang bertakwa. Ali Imran ayat 135. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah. Pernah salah, lalu ia bertobat dan tidak lagi mengulangi perbuatan maksiatnya. Garis bawahi, tidak lagi mengulangi perbuatan maksiatnya. Kemudian taubat itu mengundang perhatian para malaikat, dan malaikat tidak henti-hentinya mendoakan orang yang bertaubat. Rabbana wasi'ata kulla syai'ir rahmata wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya Rabb kami, ilmu-Mu, rahmat-Mu meliputi segala sesuatu, ampunilah dosa hamba-Mu yang bertaubat. Surah Al-Mu'min ayat 7, 8 dan 9. Kemudian orang bertobat itu dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatakhirin. Bahagianya mendapat cinta dari Allah, hadiah bagi orang yang bertobat. Yang terakhir, orang yang bertobat itu mendapat tempat istimewa di akhirat nanti, surganya Allah. Surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudhilakum jannat. Allah tutupi aibmu, Allah ampuni dosamu, dan Allah masukkan kamu ke dalam surganya Allah. Allahu Akbar. Terimalah taubat kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.